السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. إخوتي في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan sebuah risalah yang bertajuk Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dan dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada pembatal-pembatal keislaman yang keenam, ya, barakallahu fikum, ya, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan sebagian daripada penjelasan dari pembatal yang keenam ini, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabillahi aw iqabihi kafara. Ya, barang siapa yang mengejek, ya, memperolok-olok sesuatu dari agama rasul, ya, atau memperolok-olok, mengejek pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kafara, maka dia kafir. Nah, sekali lagi ikhwani fillah rahimakumullah, ya, intinya, ya, seseorang yang dia memperolok-olok syariat agama Allah Subhanahu wa taala, karena dalam syariat itu terdapat ahkam, ya, barakallahu fikum, demikian pula adanya, ya, motivasi dan ancaman, ya, berkaitan tentang, ya, amalan-amalan ibadah dan yang dilarang, barakallahu fikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kepada yang ma'ruf sehingga Allah beri pahala daripadanya. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala mencegah daripada yang mungkar dari syariat ini, tentunya akan ada ancaman apabila melakukannya. Nah, barang siapa yang memperolok-olok, mengejek, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia kufur, ya, kafir, ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun dia telah beriman, ya, barakallahu fikum, karena pada pertemuan sebelumnya juga Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala yang membawakan dalil, ya, pada surat At-Taubah, ya, ayat ke-65 sampai 66, ya, barakallahu fikum, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, ya, pasti mereka akan menjawab, kami hanya sekedar bergurau dan bermain-main saja. Ya, nah, qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka tadi ini, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu memperolok-olok, kalian itu mengejek? Ya, la ta'tadziru, janganlah kalian meminta udur ataupun janganlah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir, ya, setelah keimanan kalian. Barakallahu fikum. Nah, itu sisi pendalilan. Nanti juga akan disebutkan oleh sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Luhab, berkaitan tentang dalil, ya, dari poin pembatal keislaman yang keenam ini, barakallahu fikum. Tapi kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullahu taala, berkata pensyarah, yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, ma balukum billadhi yaqul, ya, apa menurut kalian, bagaimana menurut kalian dengan orang yang berkata, ya, i'fa'ul lihyah wa haffush syarib wa akhdhul abad wa ghuslul barajim, hadhihi kushurun. Ya, apa menurut kalian, ya, apabila ada orang yang berkata membiarkan jenggot, menipiskan kumis, dan mencabut bulu ketiak, dan juga apa? Naam, mencuci ruas-ruas jari. Hadhihi kusyurun. Ini hanya sekedar kulit saja dalam agama ini. Ya, kusyur kulit. Maksudnya apa? Ini hanya sekedar barakallahu fikum. Ya, bukan inti daripada agama. Ya. Enggak usah dianggap. Ya, barakallahu fikum. Enggak usah terlalu inilah. Masalah barakallahu fikum, naam, membiarkan jenggot, ya, masalah merapikan kumis, ya. Enggak usah terlalu dibahas. Ya, ini kan masalah kulit dalam agama kita saja. Ya, atau ini masalah hiasan dalam agama saja. Ya, barakallahu. Ini bukan inti daripada agama. Ya, sehingga Pak, maknanya Pak, dia mengejek, memperolok-olok. Ini kan makna bermain-main, mengejek, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan lihya, ya, dan merapikan kumis, demikian terus yang lainnya, barakallahu fikum, ini bagian daripada syariat. Ya, tidak boleh kita memperolok-oloknya, tidak boleh kita mengejeknya, barakallahu fikum. Minimalnya kalau kita belum mampu untuk melakukannya, yakini dalam hati ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala, namun aku masih berat untuk melakukannya. Ya. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah aku untuk apa? Untuk bisa mengamalkannya. Naam. Ya, barakallahu fikum. Tentu juga bukan hanya sekedar doa saja tanpa ada usaha. Ya, harus terus diusahakan, diperjuangkan. Ya, karena ingat, kematian tidak menunggu taubat kita. Ya, kematian itu tidak menunggu kita taubat baru kita dimatikan dulu, tidak. Ya, barakallahu fikum. Ini harus sering diingat. Karena sering kita menganggap remeh apabila suatu sunnah yang berat kita lakukan, ya. Dalam keadaan kita yakin ini syariat agama Allah, kita sudah tahu ilmunya, ini perkara yang wajib yang harus dilakukan, tapi masih berat. Ya. Yang penting saya sudah berdoa, tapi enggak ada usaha. Ya. Enggak ada sebab yang dijalankan, bagaimana caranya? Ya, barakallahu fikum, agar apa? Agar terbebaskan dari apa? Dari, ya, naam, beratnya untuk melakukan amalan tersebut. Ya, contoh misal, mohon maaf, ya, seperti misalnya seorang yang bekerja di lembaga-lembaga ribawiyah, contoh di bank misalnya. Ya, udah tahu ilmunya ini. Ya, barakallahu fikum, udah paham bagaimana hukum riba. Ya, naam. Tapi apa? Dengan alasan ya nanti-nanti dululah. Ya, tanpa ada usaha untuk terlepas daripada apa? Praktek ribawiyah ini, keterikatan dengan ribawiyah ini, tanpa ada usaha, yang penting nyaman dia di situ. Ya, sampai di kantornya dia tertawa terbahak-bahak, biasa-biasa saja, seolah-olah enggak ada beban. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau ditanya, "Iya, saya sudah doa kok, sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala apa? Menyelamatkan saya dari tempat, agar Allah menggantikan pekerjaan yang lain daripada tempat ini." Ya, barakallahu fikum. Tapi ya, dia tidak ada usaha, seolah-olah dia senang, dia nyaman, dia bahagia dengan pekerjaan tersebut. Tidak ada usaha bagaimana dia rencanakan, niatkan, ya, agar proses nanti setelah meninggalkan pekerjaan tersebut sudah bisa dengan pekerjaan yang lainnya. Ada usaha untuk itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula masalah-masalah yang lainnya. Ya, contoh misal, ini penting juga. Ya. Masalah, ya, bertaun, berinteraksi, ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling butuh membutuhkan, ya, dengan orang-orang yang di luar daripada manhaj kita, barakallahu fikum, ya, di luar daripada keyakinan kita, ya, tariqah kita, ya, cara kita beragama, jalan yang kita tempuh dalam berdakwah, ya, barakallahu fikum. Di sisi lain justru kita membutuhkan mereka. Ya, kita saling ta'awun dengan mereka. Ya, kita sudah tahu penyimpangan mereka. Ilmunya sudah sampai. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, tapi seolah-olah merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Ya, tidak ada usaha bagaimana caranya saya harus terlepas daripada apa? Ya, hubungan ini. Ya. Dia nyaman di situ, bahkan dia bercanda, bersenda gurau. ya, bahkan bermuamalah dengan baik, masya Allah, ya, barakallahu fikum, ada himbauan ta'awun di sana, dia lebih semangat ke sana. Karena apa? Karena mungkin saya butuh dengan pendidikan yang di sana, ya, barakallahu fikum, untuk anak-anak saya, ya, barakallahu. Tapi barakallahu fikum, nah, ya, dengan ahlus sunnah, ya, yang di atas manhaj nubuwwah, dia sudah paham yang mana yang hak, mana yang batil, dia paham. Kepada yang hak dia berat untuk bertahun. Tapi kepada yang batil, karena dia butuh kepada kebatilan ini, ataupun orang-orang yang berada di atas kebatilan ini, sehingga apa? Dia mudah untuk bergaul, bermuamalah dengan mereka, barakallahu fikum. Ya. Ingat, kematian tidak menunggu taubat kita, barakallahu fikum. Ya. Kematian itu akan datang kapan saja, barakallahu fikum. Nah, maka berusaha. Memang betul proses itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Oh, saya sudah tahu ilmunya, besok saya pindah, besok saya keluar. Tidak seperti itu juga. Butuh proses. Bukan tidak berproses, tapi butuh proses, yang proses itu dijalani, bukan ditinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Sama dulu seperti kita dulu masih awam, belum mengenal dakwah. Ya, bagaimana proses kita mengenal dakwah? Apakah langsung seperti membalikkan telapak tangan langsung jadi? Tidak. Ya, butuh pencarian lebih dalam. Benar enggak ini, benar enggak itu? Mungkin terkadang masih malu menjalankan sunnah, belum, masih berat, masih malu pekewu dengan orang-orang di sekitar, malu. Sampai akhirnya kita mantap. Artinya apa? Kita ada usaha, ada proses. Ya, untuk memperjuangkan ini, barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau kekhawatiran masalah apa? Masalah rezeki. Subhanallah. Ya, ini kalau ada khawatir masalah rezeki, harus banyak lagi belajar kitab tauhid. Harus banyak lagi belajar pelajaran-pelajaran tauhid. Ya, jangan merasa kitab tauhid itu sudah khatam. Ya, tapi masalah rezeki masih takut. Ya, masih berat meninggalkan kebatilan karena rezekinya seolah-olah di situ. Seolah-olah di tempat al-haq tidak ada rezekinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, ikhwani fiddin rahimahumullah. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin kita tidak memperolok-olok agama ini secara langsung, ya. Tidak memperolok sunnah, tapi terkadang kita memperolok-olok al-haq, mengejek al-haq dengan cara apa? Dengan cara tidak mau berproses untuk berubah. Ya, tetap senang, tetap bangga, tetap bahagia bersama kebatilan. Ini juga bahaya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini juga tanda-tanda terseretnya kita kepada arah kekufuran. Wa iyadu billah. Allah sudah pilih kita untuk mengetahui ke al-haq, kebenaran, tapi kita tidak mau berproses untuk menempuhnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini harus kita sampaikan, barakallahu fikum. Ya, agar tidak ada lagi tanggung jawab antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, nasihat telah tersampaikan, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Hadza huwa al-istihza'u bi dinillah 'azza wa jal." Ini adalah, ya, mengejek, memperolok-olok agama Allah 'azza wa jal. Ya, yaitu apa tadi? Dengan menganggap bahwa dia menganggap saja ini, menganggap bahwasanya memanjangkan lihya, jenggot, menipiskan kumis, ini bukan perkara yang penting. Ini perkara kulitnya saja dalam agama kita. Gak usah terlalu dibahas. Gak usah terlalu diperbesar-besarkan. Ini saja masuk kategori memperolok-olok, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, masuk kategori apa? Mengejek. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dalam keadaan dia bukan apa? Belum mengatakan, "Wah, kamu jenggotnya panjang kayak kambing." Enggak. Dia tidak mengatakan ini loh. Dia cuma mengatakan apa? Ini kan kulit saja dalam agama. Ini kan luarnya agama lah, bukan intinya agama. Jadi enggak usah terlalu dibahas. Ya. Yang berjenggot ya silakan berjenggot, yang enggak mau ya jangan dipaksa. Ya. Benar kalimatnya jangan dipaksa, maksudnya apa? Ya, kita tidak memaksa. Maksud kalimat jangan dipaksa itu jangan dakwahi dia masalah jenggot. Sudah, berhenti kamu. Ya, barakallahu fikum. Gak usah sampaikan nasihat masalah jenggot. Ini masalah kulit saja, gak penting ini. Ya, ini kan maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, idza qalu hadza syai'a walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'anil din. Ya. Apabila mereka mengucapkan kalimat tersebut, ya barakallahu fikum, ya walau kanu hum ya'malunahu, meskipun mereka ya mengamalkannya, masya Allah. Meskipun mereka mengamalkannya, fa innahum yartadduna 'anil din, maka sesungguhnya mereka murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ya, maksudnya bagaimana? Rupanya yang mengatakan tadi dia juga berjenggot. Dia juga menjalankan sunnah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Tapi dia memiliki statement itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia orang menjalankan sunnah. Dia orang yang membiarkan jenggotnya panjang. Dia mencukur kumisnya. Dia menjalankan sunnah secara penampilannya. Tapi apa? Dia berkomentar, berstatement bahwasanya sudah. Ya, enggak usah ribut-ribut masalah jenggot. Enggak usah engkau ya dakwahi, enggak usah di mimbar-mimbar kau nasihati masalah jenggot. Enggak usah engkau barakallahu fikum. Naam, ya, masalah ya bahas masalah bulu ketiak harus dicabut. Ya, masalah potong kuku, masalah ini. Ya, udah enggak usah dibahas, itu enggak penting. Dalam keadaan dia mengamalkannya loh. Ya, subhanallah. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa innahum yartadduna 'anil din. Maka sesungguhnya mereka ini yang berstatement seperti ini, walaupun mereka beramal dengan apa yang mereka kritisi, ya, walaupun mereka beramal, mereka termasuk orang-orang yang murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini ya faedah besar yang kita bisa ambil, barakallahu fikum. Kita penampilan kita di atas sunnah, kita beramal dengan amalan sunnah. Ya, tapi tatkala ada ya kesalahan seorang dai kemudian dinasihati oleh para ulama, ditahdzir, diperingati oleh para ulama. Ya. Nah, maka kita mengatakan apa? Udah enggak usah ribut-ribut masalah tahdzir. Ya, kok tahdzir-tahdziran terus? Padahal tahdzir bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada bingkai amar ma'ruf nahi munkar. Bagian daripada bingkai al-wala wal bara. Ini semua syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berstatement walaupun dia seorang yang berpenampilan sunnah tapi melarang orang ulama untuk mentahdir si fulan. Udah biarinlah ulama mentahdir, enggak apa-apa. Ya. Naam. Ya. Yang penting kita tetap mengambil ilmunya. Ya. Naam. Yang penting kita butuh sama dia. Subhanallah. Ini apa bedanya? Apa bedanya ikhwan fil din rahiman rahimakumullah? Ya. Apa bedanya dengan orang yang berpenampilan sunnah tapi dia menyetop, mencegah umat untuk ataupun memprovokasi umat, mendoktrin umat untuk alergi dengan syariat amar ma'ruf nahi munkar, syariat al-wala wal bara. Tahdzir bagian daripada itu. Tahdzir itu bentuk kasih sayang yang level paling tinggi. Ingat ya, harus sering kita ingatkan, tahdzir bentuk kasih sayang seorang muslim kepada muslim yang lainnya pada level yang sudah paling puncak. Ya. Nah, apa tujuannya? Agar dia ingat bahwasanya engkau telah melakukan kesalahan. Sudah nasihat, sudah kita beri. Sudah kita sampaikan nasihat. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali dengan berbagai macam cara. Tetap saja melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka puncak nasihat yang paling tinggi apa? Tahdzir. Memperingati dia, menjauhi dia, menghajar dia, tidak menyalami dia. Ya, nah, ini bagian daripada nasihat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi jangan alergi dengan nama tahdzir. Justru tahdzir itu bagian daripada nasihat. Ya. Nah, agar dia merasa, ya, sebegitukah tindakan yang saya lakukan tidak disukai oleh ya saudara saya ini, sampai-sampai dia tidak mau salam dengan saya, berarti luar biasa perbuatan saya ini. Nah, itu untuk menyadarkan dia, sampai-sampai dia tidak mau salam sama saya, sampai-sampai dia barakallahu fikum naam ya naam melengos kalau melihat saya, ya barakallahu fikum, berarti begitu mengerikan. Akhirnya apa? Kalau dia mau adil insaf, cari tahu perbuatanku ini, benar enggak apa yang dinasihati oleh saudara saya ini? Salah ataukah? Apa dia yang salah? Dalam keadaan dia sudah memberikan nasihat dengan ilmiah, ya barakallahu fikum, na'am. Ya. Bukan masa bodoh Allah tahdir-tahdiran terus. Ya, jamaah tahdir itu. Ya, subhanallah. Apa bedanya? Ya, dengan ungkapan yang diucapkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, kita dalam kehidupan dunia ini adalah mencari kebenaran, bukan ya berhenti dengan kenyamanan. Ya. Terus berusaha mencari kebenaran walaupun itu pahit, walaupun itu berat, sampai kematian nanti menjemput kita. Ya. Bukan proses mencari kebenaran, ya, sudah sampai pada tingkatan pertama misalnya sudah nyaman di situ, sudah murtah, sudah nyaman, sudah betah. Ya barakallahu fikum. Rupanya terjadi fitnah. Alah, sudahlah sini sudah nyaman. Ya. Nah, ya, udahlah enggak usah pikirin lagi lah fitnah-fitnah itu. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Justru makin besar keimanan seorang hamba, makin berat ujiannya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Ya, keimanan mereka luar biasa. Allah uji mereka dengan ya terjadi pertempuran di antara mereka. Ini kan ujian. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang mereka miliki, barakallahu fikum, dan sebagai contoh pelajaran bagi kita. Bahasanya para sahabat juga diuji. Ahlul jannah mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mau santai-santai. Mau ya berada di zona nyaman. Ya. Nah, tidak mau berusaha berjuang untuk terlepas daripada fitnah, selamat daripada fitnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahimahumullah, inilah ya, kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi level ujian yang paling berat tentunya, sesuai dengan kadar keimanan kita, barakallahu fikum. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala akan menilai mana orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana di antara mereka yang dusta keimanannya, barakallahu fikum. Nah, inilah kehidupan. Ya, darul ibtila. Ad-dunya adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Adapun darul akhirah adalah darul jaza. Ya. Tempat di akhirat nanti adalah tempat hari di mana kita dibalas atas apa yang kita perjuangkan dulu ketika di dunia, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Li'anna hadha tanaqqusun lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kenapa ya, orang yang tadi dia beramal dengan amalan sunnah, dia beramal tapi dia mengkritisi amalan tersebut ataupun mengkritisi, memprovokasi umat agar enggak usah bahas-bahas masalah itu. Ini bisa memecah belah padahal dia mengamalkannya. Kenapa? Karena ini merupakan celaan atau sikap mengurangi terhadap apa yang telah datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Harusnya bagaimana? Harusnya dia ikut mempromosikan, mendakwahkan, melestarikan apa yang memang itu bagian daripada syariat. Ya, barakallahu fikum. Ya, membanyakkan lihya bagian daripada syariat. Dakwahkan. Ya, kalau seandainya sampai kepadanya pertanyaan, "Pak, kenapa Bapak kok jenggotnya panjang betul?" "Ah, ini enggak apa-apa. Ini kan biar saya kan pantas saja." Ya, saya kan memang pantas. Jenengan enggak pantas. Enggak usah dipaksakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalimat seperti ini. Ya, apa? Harusnya apa? Ini kan bagian syariat. Iya, ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini bagian daripada menyelisihi daripada orang-orang Yahudi. Ya. Jenengan mengamalkan ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya apabila jenengan meninggalkan, jenengan akan mendapat ancaman-ancaman iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fal wajibu ta'dhimu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka wajib ya mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, wa ihtiramuha dan memuliakan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang wajib bagi kita. Apalagi kita sudah mengetahui ilmunya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk menyampaikannya. Terlebih lagi ada orang yang bertanya. Orang tidak bertanya saja kita dakwahi, kita sampaikan nasihat. Apalagi ada orang bertanya, masya Allah, dia ingin mencari kebenaran. Kok tiba-tiba kita katakan, ya, oh jenengan nggak pantas, ya, nam, ya, jenengan wajahnya Asia, paling kalau ada jenggotnya paling 1, 2, 3 tok, udah nggak pantas, nggak usah, nggak apa-apa. Subhanallah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya jangan seperti itu. Tetap terus, apalagi ini ingin mencari kebenaran ini. Jangan sia-siakan, ini unta merah ini. Ya. Barakallahu fiikum. Kalau dia mengamalkan ya amalan yang kita dakwahkan, yang kita ilmunya dapat dari kita diamalkan, masyaallah, bisa jadi jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya akan terus mengalir kepada kita. Ya, minimalnya unta merah. Ya, unta merah kalau zaman sekarang apa ya? Ya, mobil yang paling mahal. Ya, itu sudah kita dapatkan insyaallah taala. Ya, belum lagi nanti akan jariah mengalir terus amalan itu selama dia mengamalkannya. Ya, dan tidak hanya dia, nanti dia sampaikan lagi kepada anaknya misalnya, ya, kepada keluarganya. Kita terus pahala itu akan mengalir kepada kita terus. Ya, karena apa? Sebab utamanya itu kita. Ya, biiznillah taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau kita mencegah orang untuk menjalankan sunnah, ya, dan dia benci terhadap sunnah disebabkan karena kita, ya, jariah kebatilan, jariah dosa itu akan terus mengalir kepada kita, barakallahu fikum. Nah, ya, sebaliknya, ya, barakallahu fikum. Maka bersemangatlah ikhwan fil din rahimakumullah wa barakallahu fikum untuk menyuarakan al-haq, ya, menyuarakan kebenaran, barakallahu fikum. Nah, walaupun berat, walaupun pahit itu dirasa, tapi harus kita suarakan. Karena ini pertanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada kita juga akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Wa hatta law anna al-insana waqa'a fi syai'in min al-mukhalafah liha fi nafsihi fa innahu yahtarimu sunnat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yahtarimu sunana wa yahtarimu al-ahaditha wa la yaqul hadhihi qushurun." Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahkan kalau seorang itu terjatuh pada sesuatu dari perselisihan, ya, karena hawa nafsunya yang ada pada dirinya sendiri, ya, fa innahu yahtarimu sunnah, maka ya seseorang tersebut, maka sesungguhnya dia tetap yang memuliakan sunnah, ya, wa yahtarimu sunan, dan memuliakan sunnah-sunnah. Kalau tadi sunnah maksudnya sunnah yang wajib, kalau sunan sunnah-sunnah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mengapa, ya, wa yahtarimul ahadith, dan dia memuliakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wa la yaqul, dan jangan sampai dia mengatakan hadhi kushurun, semua ini hanya kulitnya saja dalam agama ini. Ya, ingat apa tadi kata Syekh Shalih Fauzan, ya, hatta law anna al-insana waqa'a fi syai'in min al-mukhalafah li hawa fi nafsi, walaupun seorang manusia itu terjatuh pada dirinya sesuatu perselisihan karena hawa nafsu, maksudnya apa, dia berat mengamalkannya, ya, sebenarnya dia berat ada penentangan dengan hawa nafsunya, tapi jangan engkau mengatakan maksudnya ini kusyur, ini hanya kulitnya saja, enggak usah beramal dengan ini, jangan. Enggak pantas kau mengatakan itu, walaupun memang kau berat mengamalkannya, tapi jangan kau dakwahkan kepada orang lain untuk tidak mengerjakannya. Ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Contoh misal, ada orang yang berat membiarkan lihiyahnya. Barakallahu fikum. Kemudian ada yang tanya, "Ya, jenengan kok ikut kajian orang-orang jenggotan itu, tapi jenengan kok enggak jenggotan?" Ya, barakallahu fikum. Apa yang dijawab? Ya, jawaban yang salah apabila dia mengatakan itu kan enggak wajib, itu kan masalah yang enggak penting. Ya enggak apa-apa, orang saya enggak jenggotan juga boleh kok ikut pengajian itu. Ini jawaban yang salah. Jawaban yang benar bagaimana? Ya memang seperti itulah harusnya. Memang kita harus membiarkan jenggot. Adapun saya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya, mengampuni saya. Saya sedang berusaha untuk bagaimana bisa lepas dari jeratan-jeratan, maksudnya mungkin dia ada karena pekerjaannya ataupun karena apa sehingga dia tidak bisa membiarkan lihainya. Ya, yang betul itu seperti mereka itu. Yang sesuai sunah seperti mereka itu. Ya, barakallahu harusnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya. Jadi itu yang barakallahu fikum naam berkaitan tentang istihza, ya, memperolok-olok, mengejek apa yang datang dari Rasul, ayat syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada sisi pendalilan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa dalilu qawluhu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, barakallahu fikum. Ya, innahu, di sini ada tambahan, mungkin di tempat antum beda, ada tambahan, innahu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Surah Taubah ayat 20, ayat 65 sampai 66. Ini sisi pendalilannya. Sudah disinggung juga oleh Syekh Saleh Fauzan sebelumnya tentang pendalilan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita baca artinya. Wa in sa'altum, dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, ya, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya, pasti mereka akan menjawab, ya, kami hanya bergurau dan main-main saja. Ini orang-orang yang memperolok-olok agama. Nanti akan disebutkan asbabun nuzulnya ayat ini, ya. Maka qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayati, dan dengan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan rasul, dengan rasul Allah, kuntum tastahzi'un, ya, kalian memperolok-olok, kalian mengejek, ya, la ta'tadiru, jangan kalian minta udzur ataupun jangan kalian mencari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, innahu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan segolongan dari kalian, ya, karena mereka bertobat, nu'adzib ta'ifatan, ya, kami juga akan mengadab golongan lainnya, bi annahum kanu mujrimin, karena disebabkan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Barakallahu fikum. Nah, ini sisi pendalilannya. Ya, maka kita baca, ya, asbabun nuzulnya. Barakallahu fikum. Nah, ya, qala Syekh hafizahullah, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, sebab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini barakallahu fikum, anna jama'atan kanu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, bahwasannya, ya, ada sekelompok orang yang bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan Tabuk, ya, barakallahu fikum, wahum muslimun, dan mereka ini orang-orang bagian daripada kaum muslimin. Ya, orang ini, ya, sekelompok orang ini. Thumma fi majlisin sa'u yaqulun, kemudian dalam sebuah majlis mereka mengucapkan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Ya. Akdzaba al-sinatan wa arghaba butunan wa ajbana 'inda al-liqa'i. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi mereka itu berkata, ketika berkumpul, ngobrol-ngobrol, berkata, ya, kami belum pernah melihat yang semisal dari para pembaca Al-Quran kami ini. Maksudnya siapa? Ya, Rasul dan para sahabat. Kami gak pernah melihat dari para qurra kami ini, para pembaca Al-Quran kami ini, ya, apa? Yaitu apa mereka? Akdzaba al-sinatan, yaitu yang lebih dusta lisannya. Lihat, ya. Wa arghaba butunan, yang lebih rakus perutnya, ya, wa ajbana 'inda liqa, dan yang lebih pengecut tatkala berhadapan dengan musuh, ya. Nah, ini ucapan mereka lagi kumpul-kumpul duduk bareng, ya, mereka orang muslimin di dalam rombongan Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam peperangan Tabuk, tapi mereka ngobrol masalah ini, ya, Mereka membicarakan para sahabat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabahu. Yang mereka maksudkan ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, subhanallah, ya. Wa kana ma'ahum syabban min ash-shahabah, ya. Dan tatkala itu ada bersama mereka seorang pemuda dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Fa'tasaba min hadzal kalam, lalu ia marah disebabkan karena ucapan ini. Jadi didengar sama seorang pemuda ini, dia marah, kok ngomongnya seperti itu kepada Rasul dan para sahabat, ya, barakallahu fikum, marah dia, ya. Nah, kemudian wa dhahaba yuballighu Rasul sallallahu alaihi wasallam bima qalahu alqaum, ya, dan ia pun pergi menyampaikan kepada Rasul alaihi wasallam dengan apa yang diucapkan oleh kelompok orang ini, sekelompok orang ini, ya, barakallahu fikum. Fawajada al-wahya qad sabaqa, ya, lalu ia dapati bahwasanya wahyu telah mendahuluinya, masya Allah. Jadi ayat ini sebelum pemuda ini lapor, rupanya ayat ini sudah turun, sudah turun kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ya, menceritakan akan ada fenomena ini, barakallahu fikum, ya. Sehingga Rasulullah nggak kaget, ya, ketika dilaporkan seperti ini Rasulullah nggak kaget, ya, barakallahu fikum, nggak terkejut. Apa iya, masya Allah, coba kamu teliti dulu, nah, kalau belum turun wahyu. Rasul akan berhusnullah, tapi wahyu sudah turun, barakallahu fikum, sehingga Rasul tidak kaget ada kelompok yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, ya, faja'al qawmu ya'tadiruna lama halimu, ya. Nah, maka datanglah orang-orang tersebut yang menemui Rasul alaihissalatu wassalam untuk apa? Untuk meminta uzur, ya, meminta uzur, ya. Nah, takkala mereka mengetahui anna rasula, ya, ittala ma dara fi majlisihim, ya, bahwasanya tatkala mereka mengetahui bahwasanya Rasul telah mengetahui apa yang terjadi di majlis mereka, ya, sampai pada mereka, ucapan kalian tuh Rasul sudah tahu loh, ya, kaget mereka, takut, ya, barakallahu fikum. Nah, takut sehingga cepat-cepat, ya, datang kepada Rasul untuk meminta uzur, meminta alas apa, meminta maaf, ya, barakallahu fikum. Wa qama wahidun minhum, dan berdirilah salah seorang dari mereka, wa tahallaqa binis'ati naqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa hakibun, ya. Nah, berdirilah, bangkitlah salah seorang dari mereka, dari orang kelompok tadi, ya, dalam keadaan apa? Dia bergantung ataupun memegang, ya, barakallahu fikum, salah satu tali pelana yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa rakibun, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam sedang menunggangi, ketika disebutkan menunggangi unta, jadi dipegang pelananya itu biar Nabi jangan berangkat dulu, ya, ataupun maksudnya dipegang biar dia terus berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, maksudnya mau ngebaik-baikin Nabi, ya. Nah, ya, barakallahu fikum, dipegang tali pelananya Nabi, ya, barakallahu fikum. Nah, waqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, innana natahaddatsu haditsar raqb, ya. Nah, ya, wahai Rasulullah, kami tadi hanya sekedar berbincang-bincang, ya, sebagaimana para penunggang ataupun para pengendara itu berbincang-bincang, ya. Nah, maksudnya ini hanya sekedar obrolan biasalah, obrolan, ya, apa, seperti dalam orang-orang yang safar gitu loh, ngobrol-ngobrol biasa gitu loh maksudnya, barakallahu fikum, ya. Kemudian, ya, naqata'u bihi anna as-sabar, ya. Nah, jadi yang dengan pembicaraan tersebut, ya, sekedar untuk apa, memutus beratnya atas kami safar ini, perjalanan ini. Jadi hanya sekedar, maksudnya apa, biar menghibur diri aja, ya, kami bicara ini sedang buat menghibur diri kami aja, ya, bersenda gurau lah kami, bercandalah kami, maksudnya gitu, karena safar ini memang berat Rasulullah, biasanya kan butuh hiburan, biasanya kami saling bercanda seperti itu. Nah, ini, ya, ini mereka mencari alasan ini di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Ma qasadna al istihza, kami tidak memaksudkan untuk mengejek, memperolok-olok wahai Rasul, wa inna ma qasadna al mazah, ya, maksud kami hanya sekedar bercanda, ya, barakallahu fikum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilaihi, Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menoleh kepada orang tadi. Rasul kan di atas. Sama sekali enggak menoleh. Ya, dia mau ngomong apa Rasul diam aja. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa innama yaqra'u fi hadhihi al-ayah. Dan beliau pun apa? Enggak menoleh lagi ke orang ini dan hanya membacakan ayat tadi. Ayat ini. Ya, surat At-Taubah tadi barakallahu fikum. Rasul membaca, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya, Rasul hanya membacakan ayat ini yang sudah mendahului perbuatan mereka tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka pasti menjawab, "Kami hanya sekedar bergurau galau bermain-main saja." Benar. Ya. "Kami hanya sekedar bercanda wahai Rasul. Ini sekedar melepas penat kami karena begitu beratnya safar ini. Hanya bincang-bincang biasa wahai Rasul." Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Ya. Qul. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, "Abillahi." Apakah dengan Allah? "Wa ayatihi," dan dengan ayat-ayatnya. "Wa rasuli," dan dengan rasulnya. "Kuntum tastahzi'un," ya, kalian itu barakallahu fikum, ya, na'am, ya, memperolok-olok, mencandai, mengejek. "La ta'tadhiru," jangan kalian meminta udur atau jangan kalian mencari-cari alasan. "Qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Ini Rasul yang menyampaikan. Ya, bagaimana? Hancur sudah perasaan orang ini. Sudah difonis kufur. Keluar daripada Islam oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, dan ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mengetahui isi hati mereka. Barakallahu fikum. Nah. Ya. "Lahab qawlahu qad kafartum ba'da imanikum." Kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad kafartum ba'da imanikum," sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fadalla ala annahum qabla hadhihi al-maqalah kanu mu'minin." Ya, maka ini menunjukkan kepada bahwasanya mereka, ya, sebelum mereka mengucapkan kalimat tersebut, mereka ini adalah orang-orang mukmin. Bahkan mereka ikut perang Tabuk. Ya, barakallahu fikum. Naam. "Falamma qaluha irtaddu 'anil Islam," maka tatkala mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka pun murtad. Otomatis murtad keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah. Ini hati-hati betul dengan sunnah, memperolok sunnah, bercanda-canda dengan sunnah ataupun bercanda-canda dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ancamannya murtad keluar daripada agama Islam. Ya. Kemudian sedikit lagi sebagai penutup, "Wahum yaqulun," dan mereka beralasan, mereka mengatakan, "Hadza maz'um," ini adalah candaan. Ya. Nah, ini alasan mereka. "Li'anna umuruddin la yumzahu fiha." Karena perkara-perkara agama tidak boleh dijadikan candaan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. "Faqad kafarahumullahu ba'da imanihim," maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memfonis kafir mereka setelah keimanan mereka. Barakallahu fikum. Nas'alullaha al-afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Barakallahu fikum. Amin. Nah, ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah, ya, peristiwa ataupun sebab turunnya ayat di surat At-Taubah, ya, ayat ke barakallahu fikum 65 dan sampai ke 66 tadi. Ya, mengabarkan kepada kita begitu mengerikannya menganggap remeh syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, memperolok-olok syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala walaupun pada posisi kita mengamalkannya. Ingat ini harus digarisbawahi. "Ah, saya udah, saya orang nyunnah kok, ya, saya beramal loh." Ya, nah, gak apa-apalah saya ngasih tahu mereka kalau misalnya jangan dulu, gak usah apa jenggot itu masalah-masalah khilafiyah. Nah, ini bahasa sekarang ya. Masalah khilafiyah. Padahal enggak ada khilaf masalah lihiyah. Yang ada khilaf cuman motongnya saja. Ya. Nah. Ya. Ibnu Umar berpendapat bahwasanya apabila lihainya sudah lebih daripada genggaman satu genggaman, potongnya di sini, bukan di sini. Ya, ini banyak yang salah artikan. Ya, nah, maksudnya satu genggaman, potongnya di sini. Ya, ya pendek, ya mencukur namanya seperti ini. Itu juga khilaf. Ya, maka yang kami pandang pendapat yang rajih menurut di sisi kami, maksudnya biarkan lihya itu. Ya, nah, biarkan lihya itu. Itu bagian daripada ya tanda di hikmahnya ya. Di sisi lain, yang pertama tentunya ini syariat dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita kedepankan. Walaupun tidak ada hikmah di dalamnya, walaupun tidak ada manfaat di dalamnya, kalau itu sudah syariat, maka sami'na wa ata'na. Ya. Namun di sisi lain, barakallahu fikum, dan disebutkan oleh para ulama ussalaf, barakallahu fikum, lihya ini bagian dari tanda kejantanan. Ya. Bagian daripada apa? Perhiasannya laki-laki. Laki-laki di zaman dulu ditandai dengan apa? Jenggotnya. Ya. Kegagahannya itu tergantung dengan jenggotnya. Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf ya. Ini harus saya sampaikan juga. Mohon maaf. Dulu yang suka mencukur, merapikan jenggotnya itu muannas. Ya, laki-laki yang agak ke perempuan-perempuanan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga enggak macho dia. Dia feminin pokoknya. Ya, nah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, ya di sinilah. Ini sekedar hikmah saja. Ya barakallahu fikum, daripada syariat lihiyah. Nah, kemudian yang bertanya, sekarang lagi tren Ustaz jenggotan. Wah, pemain bola pada jenggotan sekarang. Ya barakallahu fikum. Nah, enggak ada urusan. Ya, kita niat kita menjalankan sunnah, walaupun orang kafir sekarang menghidupkannya, terserah mereka. Ya, urusan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah ini barakallahu fikum. Walaupun sekarang orang kafir coba menghidupkannya. Jangan sampai kita berjenggot karena, wih, saya mengidolakan pemain bola ini nih, keren ini. Ya, sehingga saya berjenggot lah. Seperti dia. Ya, nah, saya kan menjalankan sunnah. Bukan jalankan sunnah itu namanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam sawab. Ya, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, insyaAllah kita akan selesaikan enam pembatal yang keenam pada pertemuan yang berikutnya. Karena ada sedikit lagi. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.